أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Di saat ajal kan datang menjelang, malaikat Izrail mainkan peran, nyawa tercabut, tubuh pun meregang. Allahu Akbar, janjimu telah datang. Lidah pun keluh, bibir pun membisu, seluruh tubuh kaku dan membeku. Kenikmatan dunia pun berlalu, mohon ampunan sudah tak berlaku. Tiada lagi tempat pertolongan kecuali amal dan perbuatan. Semasa hidup membentang zaman, ridho ilahi yang didambakan. Di saat ajal kan datang menjelang, malaikat Izrail mainkan peran, nyawa tercabut, tubuh pun meregang. Allahu Akbar, janjimu telah datang. Sebesar zarah pun diperhitungkan kebaikan yang telah kita amalkan. Sebesar zarah pun diperhitungkan keburukan yang telah kita lakukan. Ajalkan datang menjelang, malaikat Izrail mainkan peran, nyawa tercabut, tubuh pun meregang. Allahu Akbar, janjimu telah datang. Lidah pun keluh, bibir pun membisu, seluruh tubuh kaku dan membeku. Kenikmatan dunia pun berlalu, mohon ampunan sudah tak berlaku. Tiada lagi tempat pertolongan kecuali amal dan perbuatan. Semasa hidup membentang zaman, ridho ilahi yang didambakan. Sebesar zarah pun diperhitungkan kebaikan yang telah kita amalkan. Sebesar zarah pun diperhitungkan keburukan yang telah kita lakukan. Saat ajal kan datang menjelang, malaikat Izrail mainkan peran, nyawa tercabut, tubuh pun meregang. Allahu Akbar, janjimu telah datang.